lebih dekat dengan kebenaran. Ahlu sunnah. Perkataan yang salah. Istilahnya apa? Ahlu sunnah adalah kelompok yang lebih dekat kepada al-haq, kepada kebenaran, dibanding kelompok-kelompok yang lain. Kalimat ini termasuk dari perkara yang dijadikan oleh Hizbul Jadid, ya, pengikutnya Abdurrahman Haddadi, sebagai senjata untuk, yaitu menjatuhkan Syekhuna Yahya Al-Hajri Habibullah. Karena si Yahya dalam sebagian kalamnya mengucapkan kalimat ini, Ahlu Sunnah adalah kelompok yang paling dekat kepada Al-Haq, ya. Kemudian kalimat ini dikutip dan diangkat kepada para ulama. Bagaimana hukumnya orang yang mengucapkan kalimat ini? Di antaranya diangkat kepada Syekh Ubaid Al-Jabiri, wafakallah. Nah, kemudian timbullah di situ apa? Tuduhan-tuduhan kepada Syekh Yahya. Lantas bagaimana duduk masalahnya? Syekh Yahya sendiri ketika mendapatkan adanya orang yang mengutip kalimat dia, disampaikan kepada ulama yang lain, kemudian membuat ulama yang lain tadi itu marah, dan kemudian yaitu menghina, mencelanya, beliau beri jawaban. Beliau tunjukkan bahwasanya kalimat seperti ini bukan beliau yang mengucapkannya pertama kali. Ada ulama sebelum beliau yang juga mengucapkan seperti ini. Dia tanya, yang anda ingat tuh Syekh Utsaimin juga mengucapkan kalimat yang semisal ini. Bahkan yang sebelumnya dari kalangan ulama terdahulu, ya, ini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya dicontohkan oleh beliau, ya, kalam mereka. Seandainya hukum ini adalah suatu yang salah, membuat pelakunya itu dihina dan dicela, bagaimana dengan ulama yang sebelumnya? Apa dihukumi sama? Begitu. Ini singkatnya. Kalau mau dibahas lebih detail, makna mendekati, ya, kebenaran di sini apa maksudnya? Kalimat akrab, lebih mendekati, ini kan isim taftil, ya. Kalau orang itu belajar nahwu, dia kan tahu apa pengertian mendekati di sini. Kita ambil contoh dalam surah Al-Maidah. Tepatnya pada ayat yang ke-8. Amtaqiman ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisti wa la yajrimannakum syana'anu qawmin 'ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa. Wahai orang yang beriman, jadilah kalian orang yang menegakkan yaitu keadilan untuk Allah sebagai saksi, dan janganlah kebencian kalian kepada suatu kaum membuat kalian tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena dia adil itu lebih dekat kepada takwa. Apakah dipahami bagi adil ini bukan takwa? Tidak. Adil itu bagian daripada takwa. Jadi makna lebih dekat itu bukan berarti apa? Terpisah. Gitu ya. Ini singgahnya ya. Kalau mau dirinci lagi agak jauh, tapi butuh pemahaman. Butuh apa? Pemahaman yang mungkin enggak garamnya. Jadi makna aqrabu ilal haq, aqrabu ta'if ilal haq. Kelompok yang paling mendekati kepada al-haq, bukan berarti apa? Berarti belum sampai al-haq gitu. Bukan begitu pemahaman. Makna mendekati di sini bukan artinya apa? Keluar. Ya, berarti belum sampai kepada al-haq. Dia masuk dalam al-haq. Masuk di dalam al-haq.